Mitra bisnis, perjokian selayak ujian sekolah juga terjadi di penjara. Seorang wanita telah dibayar 10 juta rupiah untuk menjadi joki terpidana di Lapas Bojonegoro, Jawa Timur. Kejadian ini menunjukkan bahwa keluarnya narapidana yang semestinya mengalami hukuman bukan hanya terjadi pada kasus-kasus besar yang menjadi sorotan masyarakat. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan mantan Sekjen Kongres Advokat Indonesia, Roberto Hutagalung. Pak Roberto, apa komentar Anda? Ya, sebetulnya kalau melihat sistem peradilan kita yang berjalan seperti ini kan, sebetulnya banyak sekali loophole-loophole ya. Banyak sekali lubang-lubang kesempatan untuk memanfaatkan kondisi hukum itu sendiri. Nah, jadi kaitan yang ada kalau kita bicara implementasi dari satu sistem itu kan, sebetulnya kuncinya itu kan adalah si pelaksana. Nah, jadi kaitan yang ada dengan situasi seperti ini sebetulnya titik kuncinya itu adalah pelaksananya ini adalah patuh hukum atau tidak. Pelaksananya ini memenuhi kriteria sebagai memenuhi kriteria dan kualifikasi dalam pelaksana hukum yang baik atau tidak. Nah, ini kondisi-kondisi yang ada sehingga dengan situasi seperti itu kita lihat bahwa kasus Bojonegoro kemudian kasus-kasus lain yang terjadi itu kan tidak semata-mata pada sistemnya. Tapi sudah pada taraf aplikasi implementasi yang dimanfaatkan oleh para pelaksana-pelaksana dan petugas-petugas hukum yang notabene adalah melakukan penyimpangan-penyimpangan dari hukum itu sendiri. Jadi intinya terletak sebetulnya pada pelaksana atau petugas hukum itu sendiri. Petugas hukum di sini siapa, Pak? Dalam kasus Bojonegoro kan jelas pelaksana hukum itu kalau kita bicara tentang tahanan yang dalam proses di persidangan itu kan adalah tugas dan kewajiban dari jaksa penuntut umum kaitan dengan menghadirkan tersangka saksi dalam sidang peradilan pidana. Kemudian kalaupun sudah ada vonis pidana, maka sebagai eksekutornya itu kan adalah jaksa penuntut umum. Terus artinya dalam kaitan yang ada kalau kita bicara spesifikasi kasuistis di Bojonegoro, ini jelas jaksa penuntut umum itu melaksanakan tugas yang tidak sebagaimana mestinya. Artinya, dia tidak sungguh-sungguh sebagai petugas hukum dalam melaksanakan eksekusi, katakanlah begitu. Bagaimana dengan polisi dan pengacara terpidana? Kalau kita bicara konspirasi, itu tidak perlu hanya sebatas pengacara, petugas LP, jaksa. Kalau bisa bicara konspirasi, di luar ketiga penegak hukum itu pun konspirasi bisa dilaksanakan. Adalah siapa yang memang punya akses dan lain sebagainya, kalau bicara konspirasi, ya. Kaitan yang ada sekarang ini kita bicara tentang kasus Bojonegoro. Bagaimana kondisi itu bisa terjadi? Kan begitu. Memang ini dilaksanakan dengan hati-hati oleh eksekutor CQ, jaksa penuntut umum. Dia sudah, karena di dalam tuntutan, di dalam putusan itu kan jelas Pak disebutkan nama, tempat tanggal lahir tersangka, terdakwa, kemudian usia terdakwa, kemudian tinggi badan apa dan lain sebagainya. Itu kan untuk menghindari error in personal, artinya hukum secara detail harus menyebutkan nama, tempat tanggal lahir, alamat, apa dan lain sebagainya. Nah, kaitan yang ada dalam pelaksanaan itu, artinya di sini ada kelalaian petugas eksekutor yang dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum. Of itu konspirasi melalui pengacara, kemudian petugas LP dan lain sebagainya, itu hanyalah merupakan turutan sehingga terjadinya itu. Demikian Roberto Hutagalung, saya Kiki Wijaya.